إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد في القول والعمل. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala keikhlasan dalam beramal dan istiqomah dalam mengkaji kitab-kitab ini. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Bar Al-Mudabbir Al-Qahhar Al-Wahhab agar dia mengundang kaum muslimin dan muslimat untuk bersama kita pada odawa dan lainnya pada pagi hari Allah berkat ini apa besar dan bagi kita insyaallah kan. Pada pertemuan beberapa rahasia doa kita sering menjumpai doa jumlah orang ya Allah. Doa beberapa orang kadang ya dipanjatkan ketika kondisi itu udah terpojok, terjepit. Jadi memang ketika seseorang kondisi lalu dipanjatkan diri itu kalbunya lebih hadir dibandingkan orang dalam kondisi lapang. Oh, ya. Cuma orang itu tadinya kufur terhadap Allah. Sudah langsung di Allah, punya Allah. Dengan disertai khudu tundukkan dengan kalbu kepada Allah. Jadi kondisi terjepit kondisi itu dan adanya kehidupan hati Allah tunduknya hati itu adalah tunduknya hati di hadapan Allah. Kemudian bertepatan dengan waktu-waktu diijabahnya doa di antara azan dan atau di sujud-sujudnya. Jadi waktu-waktu itu memperkuat ijabah doa dia. Dan atas dasar kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya, dia bertawasul dengan kebaikan yang pernah dilakukan sebelumnya. Bertawasul. Ini perkara yang banyak sekali orang bertawasul amalan soleh yang pernah itu insya Allah mengijabah dan memperkuat doa tersebut. Sehingga Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat bersyukur terhadap kebaikan orang yang berdoa. Ya, ibadah seseorang itu sangat bernilai di sisi Allah walaupun ya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mensyukuri walaupun kalau misalnya seorang hamba padanya lalu Allah itu sifat nol, itu sangat malu Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia segan untuk tidak memberi dan murah untuk berharap. Jadi itu sebagai tawa terhadap kebaikan orang yang berdoa serta menyebabkan doa-doa itu terkabul. Dikatakan di sini persepsi rahasia terkabulnya doa adalah ya orang beberapa orang bahwasanya terkabulnya doa itu murni karena lafal saja, tidak ada pendorong lain. Padahal bisa jadi seseorang ya, tidak melafalkan, tapi kalau bicara dan hal seperti ini itu untuk anak-anak pribadi itu berkali-kali terjadi. Anak membutuhkan itu dulu sudah tahun 2000, 2012. Anak membutuhkan dia punya duitnya. Dalam kalbu anak ini sangat berharap, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, kasih. Ternyata ada di Facebook orang ibu-ibu menawarkan saat anak beli kita akan mengasihi. Padahal anak tidak mengucapkan apapun dari keinginan anak ke manusia manapun dulu. Lokasi orang belum pernah anda kenal dan sampai sekarang menggunakannya. Lokasi atau yang lebih dekat, jauh lebih dekat dari itu. Kemarin-kemarin ini ya anak ada pikiran memang bagi di sini pikirannya adalah yang digunakan dibawa kemana-mana sehingga risiko untuk ya rusak saya karena sehingga membutuhkan laptop yang tambahan yang khusus untuk pelajaran aja seperti tapi kemudian mikir oh ya, laptop ya you know lah Windows-nya sebagai muslim kan kita harusnya kita mampu seharusnya mampu gitu supaya lebih berkah original. Kemudian Microsoft harus dan insya Allah sebenarnya kita mampu harusnya. Akhir dana belum ada. Kemudian beli Microsoft dan Windows itu pun membutuhkan dana lebih gitu. 1 juta lagi. Itu baru anda membayar hal seperti itu di kalbu ya. Dan sampai ini baru pertama kalinya nah, ngomong ke orang ternyata tak beberapa jam kemudian Facebook menawarkan lisensi Windows dan juga original, kok ya? Sekiranya antum, ya, dan orang ini anda kenal, mohon anda kenal saya. Anda sering dia sekarang lupa namanya beliau. Ya nanti dicek lagi di Facebook karena beliau berjanji, insya Allah nanti kalau udah beli wallet-nya, Allah alam juga nggak tahu kapan belinya juga nggak boleh ada. Ya, tapi boleh di Allah Allah sediakan. Bahkan beliau bilang antum mau ya dan Microsoft versi tahun berapa terserah antum ditawarin jika nomplok gitu kalau disia-siain ya sayang banget ya. Alam ini kapan akan terjadi namun kian benar-benar bahwa kalau kita benar-benar menghadirkan kebutuhan pembutuhan rasa butuh kita iftikor kita kepada Allah walaupun cuma baik-baik di hati, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang memang jawaban itu, kadang jawaban itu nanti terlihat. Jadi beda-beda. Ya, kehendak Allah lah, mau kapan Allah menjawabnya. Ya, orang yang salah persepsi menyangka bahwa rasa sedih ada pada level 2 yang digunakan. Memang benar, misalnya ketika kita meruqyah ya. Misal kita meruqyah. Ketika kita membahas syaitan itu langsung panasan. Namun tentang kepanasan. Jadi beda karena tergantung dari lafal ayatnya. Tetapi salah juga jika seseorang berpatu pada lafal. Karena pernah ketika suatu ketika Anda merugikan di masjid inilah ketika kita membaca atau bahkan teman itu berefek benar-benar baik kemudian Anda panggil teman-teman kajian lah antum semua baca bareng-bareng ayat kursi untuk belajar nama sekelompok orang itu Anda istirahat sebentar meregangkan otot untuk sebentar. Ya, kita perlu tahu maknanya. Dan ketika kita sudah tahu maknanya, kita perlu menghadirkan kolbu kita benar-benar. Ya. Orang istighfar, dia sambil minum khamr. Dia tahu maknanya istighfar. Tapi sambil minum khamr. Gak bisa. Nah, berarti harus benar-benar penghadiran kolbu. Maka ia pun di sini orang yang salah sangka menyangka bahwa doa tadi itu karena lafalnya saja. Maka ia pun memakai lafal tersebut. Tetapi baik serta kondisi yang menyertai orang yang doanya dikabulkan tadi. Dikira lafal saja. Padahal ada beberapa lain orang yang menggunakan obat yang manjur ini. Ada obat mujarab, masyhur gitu kan. Oh, ini obat ini bagus. Sehingga ayo kita gunakan karena sudah terbukti pernah menyembuhkan dengan izin Allah pulang. Obat itu digunakan manjur pada waktu dan cara yang tepat. Ya, waktunya tepat, misal dikondisikan obat ini bagusnya dan cara minumnya ya, seperti ini. 3 kali hingga obat itu pun bermanfaat baginya. Nah, kemudian orang lain menyangka dapat memperoleh manfaat serupa hanya dengan memakai obat yang sama. Ya. Sementara ia mengabaikan beberapa sisi lainnya yang menyertai penggunaan obat tersebut seperti berapa resepnya dan maksimalnya berapa. Nah, orang seperti ini telah benar-benar telah salah persepsi. Memang banyak orang yang salah memahami permasalahan ini. Kalau misalnya kita berobat, sudah dianjurkan dokter sekian-sekian saja, kemudian kita overdosis, bakal tambah sakit. Nah, jadi kita harus tahu juga kadarnya dan faktor-faktornya. Ada obat pantangan, jangan diminum ketika sedang dalam perjalanan, atau jangan diminum ketika ia dalam kondisi panas, misal. Jadi harus tahu pantangan-pantangannya. Contoh lain kekeliruan mereka. Kadang ada orang yang berada dalam kondisi terjepit berdoa di kuburan. Kan dikabulkan. Ada orang kondisi terjepit nih. Hatinya benar-benar ya. Namun dia doanya di kuburan. Nah. Lalu ternyata doanya Allah kabulkan. Ternyata Allah kabulkan itu bukan karena kuburannya, tapi karena penghadiran kalbunya dan masa terjepitnya. Orang yang bodoh lantas menyangka rahasia terkabulnya doa tadi terletak pada kuburan. Kan salah pikir. Jadi itu dikatakan oleh Syekh Al-Harbi. Ini merupakan salah satu sebab kekeliruan banyak penulis tarikh dan tarajum para ulama. Setelah selesai menuliskan biografi sejumlah ulama, terkadang mereka menambahkan doa di kuburan mereka akan dikabulkan. Oh. Itu ada kayak gitu di kitab-kitab tarikh, sejarah, dan kitab-kitab. Ya. Jika karena adanya tajribah, yaitu experience sebelumnya dari beberapa orang ketika dalam keadaan terjepit datang ke kuburannya fulan, kuburannya Ahmad, kuburannya fulan, ini benar, kuburan ini benar gitu. Nah, begitu juga yang terjadi di sekarang-sekarang. Kalau ada terjadi seperti itu Allah kabulkan bukan karena kuburannya gitu loh. Lalu terus masjid mau dikemanain, gitu kan? Nah, ini jangan sampai, na'udzubillah, kalau misalnya kita jangan sampai salah paham seperti ini. Ia tidak tahu bahwa rahasia sebenarnya dari dikabulkannya doa tersebut justru terletak pada kondisi pemohonnya, pada hati dia. Benar-benar terjepit ya, kondisinya. Ya, hatinya itu benar-benar udah terujung lah. Terdalam dia itu meminta kepada Allah. Dan juga karena terletak pada kesungguhan dia dalam memohon kepada Rabbana, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya hal itu dilakukan di salah satu rumah Allah, tentulah akan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian pembahasan doa laksana senjata. Doa dan ta'awudz memohon perlindungan Allah dari sesuatu memiliki kedudukan seperti layaknya senjata. Sahih. Kita meminta kepada Allah itu adalah senjata yang besar, modal yang besar. Kita berta'awudz dari syaitan ar-rajim itu adalah senjata kita. Kehebatan suatu senjata sangat bergantung pada pemakainya. Nah, ini dia. Begitu juga dengan kemanjuran suatu doa sangat bergantung pada pemakai pengucap doa itu. Dan senjata bukan hanya dari bagusnya kalimat doa, tetapi bagaimana ini pemakainya ini. Jika senjata tersebut tidak ada cacatnya dan lengan penggunanya adalah lengan yang kuat serta tidak ada suatu penghalang, maka tentulah ia mampu dipakai untuk menghantam dan mengalahkan musuh. Jadi senjata yang sempurna, senjata yang secara zat tidak ada cacatnya, lengan yang menggunakan itu lengan yang kuat, siap menebas mana-mana, dan tidak ada penghalang, ya udah, insya Allah. Jika salah satu dari tiga segi itu hilang, maka efeknya juga melemah dan berkurang. Tiga segi itu berarti dari mana? Pertama, senjatanya secara zat sempurna. Jadi faktor internal senjata itu. Kemudian lengan penggunanya lengan yang kuat, yaitu faktor eksternal dari doa dan faktor internal dalam diri dia. Kemudian faktor eksternal dari luar diri kita dan dari luar senjata, yaitu penghalang. Gak ada penghalang. Tiga hal itu. Dari doanya, zat, dari diri kita, dan dari luar ada penghalang atau enggak. Tiga sisi itu. Maka kalau salah satu dari tiga sisi itu hilang, maka efeknya akan berkurang. Begitu pula doa. Jika doa tadi pada dasarnya memang tidak layak, ya, atau orang yang berdoa tidak mampu menyatukan lidah dengan kalbunya, atau ada sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa tersebut, maka tentu saja efeknya juga tidak akan ada. Ya. Ayat pertama, doa tersebut secara lafal tidak layak. Dia berdoa dengan lafal yang salah, disengaja. Ya. Ada beberapa doa yang diminta oleh dukun. Ini diantaranya doa Nur Buat. Ya. Dukun, ya, untuk diantara cara menjadi dukun adalah menistakan doa. Doa ditaruh, ya, atau ditulis di kertas, doa. Allahumma, bagaimana doanya? Dengan ini, dengan bahasa Arab. Kemudian ditaruh di bokong. Dengan alasan tertentu. Atau ditaruh di kaki. Dengan alasan tertentu. Nah, dari situlah akhirnya syaitan pun datang. Dan ini terjadi oleh banyak para dukun. Maka mereka bisa menjadi dukun itu karena berawal dari ritual-ritual semacam ini. Akhirnya terjadilah. Ya. Baik. Jadi pada dasarnya tidak layak. Atau orang yang berdoa tidak mampu menyatukan hati dan lisannya. Atau ada sesuatu yang menghalangi terkabulnya doa tersebut. Di antaranya, memakan harta haram. Baik haram secara zat atau haram mendapatkannya caranya. Bisa. Ya. Tuh. Makanya seperti ini efeknya itu hilang. Gak ada efeknya. Baik, kemudian hubungan, ya, korelasi antara doa dan takdir. Ada pertanyaan yang cukup masyhur nih dalam bahasan kita kali ini, alhamdulillah. Jika perkara yang diminta oleh seorang hamba itu memang telah ditakdirkan, niscaya hal itu sudah pasti akan terjadi. Mau dia berdoa atau enggak, karena sudah takdir kan. Baik dia berdoa atau enggak. Jika memang tidak ditakdirkan, misalnya hal itu tidak terjadi nih, kita doa atau enggak, ya, tergantung takdir. Ya, kita enggak berdoa, tapi takdir menetapkan, ya pasti terjadi, gitu kan? Bukankah demikian? Ya. Segolongan orang menyangka bahwa pernyataan di atas adalah sebuah kebenaran. Pernyataan ditakdirkan, dia berdoa atau enggak. Kalau tidak ditakdirkan, enggak bakal terjadi. Mau dia berdoa atau enggak. Ya. Mereka pun lantas meninggalkan doa. Karena kaidah tadi. Kaidah takdir. Ya. Kata mereka, doa itu sama sekali enggak berfaedah. Karena ini ditakdir, tidak berfaedah lah doa itu. Kedunguan dan kesesatan mereka, sikap demikian sangat kontradiktif. Kedunguan dari penerapan pemikiran satu bentuk atau keberadaan dari sebuah kejadian. Tidak meminta, bagaimana mau dikabulkan? Jadi minta. Sebagai bantahan kita katakan kepada mereka ini. Angkat dan terbebas dari rasa haus dahaga, tentulah hal itu pasti akan terjadi. Jika Anda coba. Dari akal kan, Gini, misal Anda lapar, butuh ya, butuh makan. Anda kalau hah? Itu kan? Nah, demikian pula jika memang tidak ditakdirkan untuk kenyang, ente mau makan atau enggak bakal kenyang karena apa mau diem aja? Enggak makan? Atau mau usaha? Cari makan? Nah, ya kan? Masya Allah. Begitu pula keturunan. Sekiranya Anda memang ditakdirkan untuk memilikinya, tentulah hal itu pasti akan terjadi. Anda atau tidak? Anda mau ini, saya minta anak, pengen punya anak. Sudah nggak usah lah. Nggak usah jima lah. Enggak, baik. Udah saya mau punya keturunan, tapi saya nggak mau menikah. Karena apa? Takdir tak wal. Ambil ya. Baik menyetubuhi istri atau budak atau tidak. Namun jika memang tidak ditakdirkan, mau punya istri, mau berkali-kali jima, tentu tidak akan pernah memiliki keturunan gitu. Nah, capek kayak gini. Kok mikir kayak gini, itu capek. Oleh sebab itu, dan begitulah seterusnya. Ya, mau lapar, haus, mau punya keturunan, dan hal-hal lain, ya perlu usaha. Adapun orang berakal, ataupun manusia pada umumnya, ketinatinalosi dengan faktor penyebab dalam berakal dan eksistensi mereka. Ini artinya hewan-hewan tersebut lebih pandai daripada orang-orang tadi. Memang seperti ternak, bahkan lebih sesat lagi jalannya. Ya. Binatang aja makan. Binatang aja mikirnya, kalau saya nggak makan, lapar. Mau Allah takdirin gimana, tetap saya harus makan. Orang dengan menyatakan, misalkan kita bahasa ini ya, masuk ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah murni, adanya misalnya supaya Allah memberikan pahala kepada orang yang berdoa. Paham enggak di sini? Maksudnya ibadah itu ibadah mahdhah. Seperti doa itu, intinya itu bukan untuk mengabulkan jawaban. Tapi intinya untuk menambah pahala aja. Ya Allah memberikan pahala kepada orang yang berdoa. Udah itu aja. Meskipun doa tersebut sebenarnya sedikit pun terhadap apa yang diminta itu. Anggapan orang-orang mereka yang disebut sekitar oleh mengetahui. Paham? Kita diperintahkan oleh Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu. Ya. Ini adalah ibadah mahdhah, ibadah murni. Masih bermurni apa? Yang tidak ada efek kecuali hanya kita minta sama Allah istri yang cantik. Enggak akan diakui. Anggap Allah memaksudkan perintah doa kepada kita itu hanya untuk menambah pahala kita saja. Bukan untuk anggapan mereka. Menurut orang yang berlagak pandai tersebut, adanya antara orang berdoa dan berdiam diri, baik secara lisan maupun apa yang diinginkan, gak ada bedanya. Keterkaitan doa dengan tercapainya keinginan itu seperti hal yang ini. Jadi cuma orang yang berdoa dapat pahala. Dan yang itu, jadi enggak ada efek kalau misalnya orang itu berdoa, pasti berefek pada hidupnya, kemudian dia akan dijawab. Enggak dianggap seperti itu. Mereka berkata, doa itu hanya tanda yang Allah berikan sebagai isyarat atas terpenuhinya hal-hal yang diinginkan. Beri taufik kepada dan diinginkan dia. Diulang. Doa itu bukan hanya cuma isyarat atas terpenuhinya hal-hal yang diinginkan. Jika Allah memberi taufik kepada seorang hamba untuk berdoa, ya, itu adalah bahwa yang diinginkan telah dipenuhi. Sama seperti jadi orang kalau misalnya Allah kasih gerakan berdoa padanya, oh berarti dikabulkan. Tanda-tandanya ya. Mereka melanjutkan, hal yang sama juga berlaku pada hukum ketaatan dengan pahala, hukum kekafiran dan kemaksiatan. Ketaatan, kafiran, riba, bukan merupakan penyebab ya, itu terpaksa pun enggak. Kita taat. Taatnya kita itu hanya tanda kita dapat pahala. Udah gitu aja. Bukan sebagai sebab kita dapat pahala. Bangga. Kita bermaksiat, oh berarti tandanya kita dapat dosa. Tapi memang itu benar. Kalimat yang menipu gitu loh. Benar, kita misalnya melakukan ketaatan, berarti kita memang diberi pahala dengan itu. Kan? Itu memang tanda kita dapat pahala. Kita misalnya melakukan maksiat, itu berarti kita tandanya sedang dapat dosa. Gitu loh, benar itu. Benar. Tetapi yang salah adalah menafikan sebab amalan ini, yaitu taat itu dinafikan sebagai sebab mendapatkan pahala. Kafir dinafikan sebagai sebab mendapatkan dosa. Kemaksiatan dinafikan sebagai sebab mendapatkan dosa. Ya. Begitulah pendapat mereka. Menurut mereka, sama sekali tidak ada hubungan sebab-akibat dalam peristiwa pecah dan memecahkan. Ya. Ini berupaya menggelontorkan kembali dalil akli. Jadi, berdasarkan kaidah mereka, berarti sesuatu yang pecah dan yang dipecahkan itu tidak ada hubungan, yaitu dengan pemecahan. Jadi dia pecah itu karena memang tanda-tandanya sudah pecah, udah gimana tuh. Jadi misalnya ada palu dipukul, lah palu itu sebenarnya bukan efek, bukan penyebab. Melainkan palu itu ketika diketuk itu tanda-tandanya pecah dia. Sudah. Kemudian terbakar dan membakar. Ada api. Gitu. Kemudian udah gosong gitu. Kita katakan yang menyebabkan ia gosong itu bukan api. Tapi ketika api datang, api itu menandakan bahwasanya dia akan terbakar. Gimana itu? Terbunuh dan membunuh. Membunuh kecoa. Terus banyak kecoanya kan? Keluar semua usus-ususnya, terburai. Keluarnya semua usus itu bukan disebabkan diinjek atau dipencet gitu kan? Tapi pemencetan dan penginjakan adalah tanda-tanda ususnya bahkan bakal terburai. Nah, ribet. Tidak ada hubungan antara keduanya melainkan rentetan peristiwa yang biasa. Bukan rangkaian sebab dan akibat. Capek gitu kan? Ya. Pendapat mereka ini bertentangan dengan perasaan, akal sehat, syariat, dan fitrah. Pemikiran mereka juga telah berseberangan dengan Dan ini marah mereka berdua, terutama Ibnu Taimiyah. Kalau kita baca kitab-kitab Ibnu Taimiyah tentang akidah itu, dia itu ya benar-benar bikin gitu. Bagi orang yang berlawanan dengan beliau. Misalnya, akal telah sepakat bahwa saya begini-begini, maka itu otomatis berarti orang yang tidak setuju dengan itu berarti nggak berakal. Tertawa mereka. Baik. Pendapat yang benar ialah ada bagian ketiga yang tidak tercantum dalam pernyataan di atas. Ya, tapi sekarang pohon tumbuh itu pasti tumbuh. Hujan turun pun ada sebab. Semua itu ada keterjadian kebetulan dengan segala faktanya real, ya. Tidak mungkin sesuatu ditakdirkan terjadi begitu saja. Tapi kan ada gerak itu bukan sebab ada gesekan pada kalau suara. Gitu tuh orang berakal ngomong gitu, ngomong jadilah apa yang ditakdirkan. Jika hamba tidak mengerjakannya, maka apa yang ditakdirkan? Ini sebagaimana ditakdirkannya kena kenyang karena makan dan minum, keberadaan anak, ya, bayi di dalam rahim, bersetubuh. Sekarang kalau misalnya kita, apa kita bilang? Oh ini begitu aja. Kemudian ketika lahir anak kita bilang sebab dari lahirnya anak ini bukan karena jima. Jima itu hanyalah tanda-tanda ada anak. Meleset gitu, melengsong, meleng. Panen ternak, kematian ternak karena disembelih dan memasuki sana amal perbuatan. Ya. Demikianlah yang benar, namun bingung oleh penanya tampaknya ia belum dipercayakan. Apakah bila apa yang diminta terhadap dengan sebab bahwa ketika dikatakan bahwa ini sudah ada faedah dari makan minum dan segala bentuk aktivitas yang berbuat tidak ada sebab dan tidak ada cara yang lebih cepat untuk mendapatkan apa yang di ajaran agama Allah dari karangan oleh mereka adalah orang yang paling baik dalam berdoa dan paling teguh dalam melaksanakan syariat-syariat atau syarat-syarat maupun doa dibandingkan dengan selain mereka dari mutakhirin memohon pertolongan atas musuhnya dengan doa bahkan sebagai tentara yang terhebat. Rasulullah SAW dalam perang Badar pun meminta kepada Allah dengan berjumlah 1000. Ya. Beliau berkata mendapatkan jumlah kalian yang banyak. Ini penting. Kalian tidak pertolongan dengan jumlah kalian yang banyak. Tetapi kalian mendapatkan pertolongan dari langit. Ya. Bukan pengabulan. Tetapi doa dan permohonan itu sendiri. Apabila kalian berdoa, maka bersamanya. Maksudnya, kalian jangan direpotkan dengan pemikiran saya akan dikabulkan apa enggak ya. Jangan direpotkan gitu. Tapi yakinlah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Seorang penyair mengambil makna ini lalu menyusunnya dalam bentuk syair. Ia berkata dengan maknanya, jika engkau tidak ingin aku mendapatkan apa yang kuinginkan dari kemurahan kedua tanganmu, maka engkau tidak membiasakanku untuk meminta. Baik, insya Allah pada pekan mendatang kita akan mempelajari mulai dari halaman ke-34 insya Allah ta'ala. Ini adalah kajian ad-da'wah yang ke-8 dan insya Allah kita akan melanjutkan pekan depan insya Allah ta'ala. Kajian ad-da'wah yang ke-9. Kita tutup dengan doa kafaratul anak. Allahumma la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.